نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواني في الدين عزكم الله ناس كتاب نبجاء poin-poin penting yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah di dalam tafsirnya, khususnya pada ayat sayaqulu sufaha'u minan nas ila akhirih. Kita baca ulang poin yang ke 9. At-tasi'ah, poin yang ke 9 kata beliau rahimahullah. Wa fiha dalilun 'ala anna man lam yablughu an-nasikhu innahu muta'abbadun bil hukmil awwal. Ya, di dalam hadis yang kita bacakan ada dalil ya yang menunjukkan bahwasanya siapa saja yang belum sampai padanya nasikh, hukum yang menghapuskan ya, innahu muta'abbadun bil hukmil awal, maka dia tetap diperintahkan untuk beribadah dengan hukum yang pertama meskipun sudah dihapus. Alasannya apa? Alasannya belum sampai kepadanya apa? Berita tentang adanya an-nasikh, hukum yang menghapuskannya. Ya, khilafan liman qala innal hukm al-awwala yartafi'u biwujudi nasikh la bil ilmi bih. Ini berbeda dengan sebagian yang menyatakan bahwasanya hukum yang pertama itu hilang dengan sekedar turunnya ayat yang memansuhkan, bukan dengan sebab al-ilmu bih, sampainya ilmu kepadanya. Jadi yang pertama lebih sahih syaratnya, nasikh itu menghapuskan. Iya. Yang pertama, hukum yang pertama adalah apa? Nasikh tersebut sampai ya kepada seseorang. Adapun belum sampai kepada dia an-nasikh, maka dia tetap diperintahkan untuk apa? Beribadah dengan hukum yang pertama. Ya. Kenapa demikian? Li'anna ahlal Quba lam yazalu yusalluna ila Baitil Maqdis ila an atahumul ati fa akhbarahum bin nasikh famalu nahwal Ka'bah. Ya, karena mereka ahlu Quba, penduduk Quba, senantiasa mereka sholat menghadap Baitul Maqdis sampai datang kepada mereka seseorang yang memberitakan tentang adanya nasikh, hukum yang memansuhkan ya sholat menghadap kiblat menuju Baitul Maqdis. Famalu nahwal Ka'bah. Baru setelah itu mereka apa? Mengarahkan ya wajah-wajah mereka ke arah kiblat. Demikian kata beliau ya rahimahullahu taala. Kemudian kata beliau wa alaihi tanbani mas'alatul wakil. Sedikit kita bawakan dan beliau ya di dalam tafsirnya banyak memberikan contoh-contoh. Hanya kita bawakan beberapa di antaranya. Kata beliau wa alaihi tanbani mas'alatul wakil fi tasarrufihi ba'da 'azli muwakkilihi aw mautihi wa qabla 'ilmihi bidzalika 'ala qaulain. Ya, di atas inilah dibangun masalah al-wakil. Wakil adalah seseorang yang mendapatkan wakil ya, mendapatkan apa? Tugas untuk melakukan sesuatu pekerjaan. Mas'alatul wakil fi tasarrufihi, masalah wakil dalam hal tindak tanduknya setelah orang yang mewakilkan kepadanya dilengserkan dari jabatannya misalkan. Atau setelah orang yang mewakilkan kepadanya mati. Ya, di situ apa? Terjadi perbedaan pendapat. Ya, demikian pula kata beliau al-hakim, seorang hakim, jika orang yang mengangkat dia sebagai hakimnya meninggal, bagaimana? Apakah tasarrufnya, tindak tanduknya, keputusannya tetap berlaku? Maka kata beliau rahimahullah, wassahi annama fa'alahu kullu wahidin min ha'ula yanfudh. Yang benar adalah bahwasanya apa yang dilakukan oleh mereka-mereka, para wakil, hakim, atau orang yang diserahi tugas tertentu oleh atasannya, ya, bahwasanya apa yang dia perbuat yanfudh, sah, ya, terlaksana, wala yuraddu hukmuh, dan tidak apa, terbatalkan hukumnya dengan sebab dilengsarkannya siapa? Orang yang mewakilkannya. Dilengsarkannya siapa? Hakimnya. Kemudian beliau contohkan banyak contoh, ya. Ya, mungkin cukup ya beberapa contoh darinya. Kemudian faedah berikutnya yang ke-10 yang beliau sebutkan, wa fiha dalilun ala qabuli khabaril wahid. Ya. Di dalamnya juga ada dalil yang menunjukkan bahwasanya berita dari satu orang itu diterima manakala dia adalah seorang yang thiqah. Iya, orang yang terpercaya. Iya, bisa apa menggugurkan sesuatu yang mutawatir. Apa itu sesuatu yang mutawatirnya? Sesuatu yang mutawatirnya adalah salat menghadap Baitul Maqdis, itu kan awalnya. Semuanya sepakat menghadap ke sana. Kemudian datang nasikh hukum yang menghapuskannya, disampaikan oleh satu orang. Maka yang mutawatir tadi gugur. Langsung serta-merta mereka para sahabat memutar arah kiblatnya yang tadinya ke arah mana? Syam, Baitul Maqdis, Palestine, menuju ke mana? Arah Makkah, Baitullah Ka'bah. Ya, wa huwa mujma'un 'alaihi min as-salaf. Dan diterimanya berita dari satu orang yang fiqah terpercaya itu disepakati oleh kaum salaf. Ya. Dan maklum dengan mutawatir dari kebiasaan Nabi alaihi salatu wasallam di mana beliau seringkali mengutus utusannya untuk mendakwahi satu kaum kepada para pembesar, para raja, yang dikirim oleh beliau satu orang saja. Seperti Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada siapa? Ahlul Yaman, sendirian untuk mendakwahi perkara terbesar itu apa? Tauhid dan juga rukun-rukun Islam. Ya, baik, sekarang kita masuk ke ayat yang berikutnya. Ya, ayat yang ke-143 ya. Karena waktunya yang terbatas sehingga kita tidak baca dulu ya ayat-ayatnya seperti sebelumnya. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'alan nasi wa yakuna ar-rasulu 'alaykum shahida. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Wa in kanat lakabiratan illa 'alal ladina hadallah. وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ya, masih berkait dengan apa, ayat tentang peralihnya atau perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, Baitullah al-Haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat wasata, umat pertengahan, umat yang adil, umat yang pilihan. Nanti akan kita baca ya penjelasan dari para ahli tafsir tentang makna wasata. Demikianlah kami jadikan kalian umat yang pertengahan, umat yang terbaik. Litakunu syuhada'a 'alan nas, agar kalian umat Islam menjadi saksi-saksi atas manusia seluruhnya. Wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida, dan juga agar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi untuk kalian. Wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lin'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi. Dan tidaklah kami menjadikan kiblat yang dahulu engkau ada padanya Baitul Maqdis kecuali agar kami mengetahui. Ini hikmah dari apa? Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Lin'lama man yattabi'u ar-rasul mimman yanqalibu 'ala 'aqibayhi, agar kami mengetahui. Iya. Siapa saja yang mengikuti Rasul alaihi salatu wasalam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasalam, mimman yang qalibu ala aqibaih, dari orang-orang yang berpaling ke belakang, murtad. Ya, nanti kita akan baca sebagian manusia murtad dengan sebab apa? Perpindahan arah kiblat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasalam. Wa in kanat lakabiratan illa ala alladziina hadallah, meskipun perpindahan, peralihan arah kiblat tersebut adalah berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka mudah bagi dia. Ya, karena semuanya dengan perintah Allah. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ini juga sebagai jawaban dari iskal yang muncul, yang dimunculkan oleh mereka ahlul kitab. Inna Allaha bin-nasi laraufur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala terhadap manusia sangat lembut dan penyayang. Itu kurang lebih ya terjemahan atau makna dari ayat ini yang mulia. Baik, kita baca dulu apa yang disebutkan di dalam tafsir yang ringkas ini oleh al-musannif rahimahullah. Wa kama hadainakum ayyuhal muslimuna ila at-tariqis sahihi fid-din ja'alnakum ummatan khiyaran 'udulan. Maka sebagaimana kami telah menunjuki kalian wahai kaum muslimin kepada jalan yang benar di dalam agama ini, kami juga menjadikan kalian sebagai umat pilihan, umat yang adil. Iya. Litashhadu ala al-umami fil akhirah, agar kalian kelak di akhirat menjadi saksi atas umat-umat lainnya. Anna rusulahum ballaghathum risalati rabbihim, bahwasanya para rasulnya telah menyampaikan risalah-risalah Rabb mereka. Iya, wa yakuna ar-rasulu fil akhirati kadzalika syahidan 'alaikum. Demikian pula agar rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi atas kalian bahwasanya beliau telah menyampaikan risalah Rabb-nya kepada umatnya. Iya. Di sini al-musannif rahimahullah menjelaskan bahwasanya makna dari agar kalian menjadi saksi bagi manusia adalah kelak di akhirat menjadi saksi bahwasanya para rasul dari zaman Nabi Nuh hingga setelahnya dan setelahnya benar-benar telah menyampaikan risalah Rabb-nya meskipun kaumnya mengingkarinya. Ya, kaumnya mengingkari. Ya. Disebutkan banyak riwayat di dalam ya hadis-hadis yang sahih. Ya, kita sebutkan, kita bacakan ya beberapa di antaranya. Beberapa di antaranya disebutkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari hadis Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu waridah. Fasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yud'a Nuhun alaihi salam yawm al-qiyamah fayaqulu labbaik wa sa'daik ya rabbi fayaqulu hal ballaghta fayaqulu na'am fayuqalu li ummati hal ballaghakum fayaqulu ma atana min nadhir fayaqulu man yashhadu laka fayaqulu Muhammadun wa ummatuhu fayashhaduna annahu qad balagha wa yakunu ar-rasulu alaykum shahida. فذلك قوله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Cukup panjang ya hadisnya. Dipanggil Nuh alaihi salam di hari kiamat oleh Allah Rabb semesta alam. Maka beliau menjawab, labbaik wa sa'daik, kami panggil, kami sambut panggilanmu wahai Allah Rabb, Rabbku. Fayaqulu, maka Allah berkata kepadanya, apakah engkau telah menyampaikan risalah yang telah kami bebankan kepadamu? Fayaqulu, maka Nabi Nuh menjawab, na'am, benar ya Allah, aku sungguh telah menyampaikannya dengan sebagaimana mestinya, dengan sebenar-benarnya. Fayuqalu li ummatihi, kemudian ditanyakan kepada umatnya Nabi Nuh, hal ballaghakum, apakah ada seorang utusan yang telah menyampaikan risalahku kepada kalian? Fayaqulun, maka umatnya mengatakan, ma atana min nadhir, tidak datang kepada kami seorang pun pemberi peringatan, tidak ada rasul yang memberikan kepada kami peringatan. Iya. Fayaqulu, jadi kaumnya apa? Mengingkari. Iya. Fayaqulu man yashhadu lak, maka Allah meminta saksi. Iya, atas kebenaran dakwah klaim dari Nabi Nuh yang beliau menyatakan bahwasanya telah menyampaikan risalahnya. Fayaqulu man yashhadu lak, maka Allah kembali ya berkata kepada Nuh alaihissalam, man yashhadu lak, siapa yang menjadi saksi atasmu bahwasanya engkau memang benar-benar telah menyampaikan risalahku karena umatmu mengingkarinya sehingga butuh saksi. Fayaqulu, maka Nabi Nuh menjawab, Muhammad, luar biasa ya, Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa ummatuhu, dan umatnya. Maka fayashhaduna annahu qad ballagha, maka mereka umat Nabi Muhammad, itu umat Islam, bersaksi bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya sebagaimana mestinya. Iya. Wa yakunu ar-rasulu 'alaikum syahida. Kemudian rasul pun menjadi saksi atas kalian, membenarkan. Fadzalika qauluhu azza wa jalla, maka itulah ucapan Allah azza wa jalla, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Dalam riwayat yang lain, umatnya Nabi Nuh membantah, dari mana kalian bisa bersaksi? Iya. Bagaimana kalian bersaksi kepada kami bahwasanya Nuh telah menyampaikan sedangkan kalian adalah umat terbelakang? Dari mana kalian tahu? Ya, bahwasanya Nabi Nuh telah menyampaikan risalahnya. Ya, maka mereka menjawab, dari kitab Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada nabinya. Ya, sehingga mereka tidak bisa apa? Membela diri. Terputus apa? Hujjah mereka. Nah, ini makna yang pertama dari apa? Agar kalian menjadi saksi atas manusia. Kapan? Nanti di akhirat kelak. Sebagai saksi atas kebenaran ya para rasul yang Allah Subhanahu wa taala mengutusnya. Sebagian rasul ada yang pengikutnya cuma 2, 3 beberapa. Sama juga meminta saksi dari Nabi kita alaihi salatu wasallam dan juga siapa? Umatnya. Makna yang kedua dari ya ayat Allah Subhanahu wa taala agar kalian menjadi saksi atas manusia adalah yashhadu ba'dukum 'ala ba'din ba'dal maut. Yani sebagian kalian menjadi saksi atas sebagian yang lain setelah sebagiannya mati meninggal. Yani kalau kata mereka bahwasanya ini mayit adalah orang yang masya Allah khair, bagus, khair, bagus orangnya, soleh, maka demikian keadaannya. Atau sebaliknya ketika kaum mukminin ya menyatakan bahwasanya ini si mayit adalah orang yang jelek, maka demikian keadaannya. Sebagaimana itu telah sabit dalam hadis yang sahih riwayat Muslim ya, juga Al-Bukhari ya, yang semakna dengannya. Tadi Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwasanya dikisahkan murra ala nabi sallallahu alaihi wasallam bi janazah fa athnau alaihi khaira fa qala wajabat. Suatu hari ada jenazah yang melewati Nabi alaihi salatu wasallam, maka manusia, siapa manusia? Para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam radhiyallahu anhum ajma'in, mereka memuji kebaikan ini adalah orang yang masya Allah dahulu ketika hidup baik. Maka kata Nabi wajabat, ya wajib, ini wajib dia dapat surga. Thumma murru alaihi ukhra fa athna alaihi syarra fa qalu ya fa qala wajabat. Kemudian melewati lagi jenazah berikutnya ya, maka Nabi, maka para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam ya memuji dengan kejelekan ini orang dahulunya ketika hidup seperti ini, seperti ini, seperti ini. Maka Nabi mengomentari wajabat, maka wajib dia dapat neraka. Iya. Hai itu. Kata Nabi alaihi wasallam, "Man athnaitum 'alaihi khairan wajabat lahul jannah." Orang yang kalian, siapa kalian di sini? Para sahabat yang imannya telah dipersaksikan kebenarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Siapa saja yang kalian puji dengan pujian yang baik, maka wajib dia mendapatkan surga. "Wa man athnaitum 'alaihi syarra wajabat lahul nar." Dan siapa yang kau puji dengan pujian yang buruk, maka dia wajib mendapatkan neraka. Antum, lihat kata Nabi, antum syuhada'ullahi fil ardi, antum syuhada'ullahi fil ardi, antum syuhada'ullahi fil ardi, diulang 3 kali. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kalian adalah saksi-saksi Allah di muka bumi ini. Kata Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, ayat ini mencakupi dua-duanya. Yani bahwasanya kaum muslimin menjadi saksi ya atas kebenaran dakwah para rasul ya, dan juga menjadi saksi sebagiannya atas sebagian yang lain di dunia. Hanya saja ketika di akhirat itu lebih tampak lagi, lebih jelas lagi ya. Kemudian ya, kita lanjutkan apa yang disebutkan di dalam tafsir yang ringkas ini. Wa ma ja'alna ya Muhammad qiblata baitil maqdis allati kunta 'alayha thumma sarrafnaka 'anha ila al-ka'bati bi makkah illa liyadhhara man yattabi'uka wa yuti'uka wa yastaqbilu ma'aka haythu tawajjahta wa man huwa dha'iful imani fayanqalibu murtaddan 'an dinihi lishakkihi wa nifaqihi. Dan kami tidaklah menjadikan wahai Muhammad kiblat itu Baitul Maqdis yang kau dahulu sholat menghadap kepadanya, kemudian kami palingkan engkau darinya kepada Ka'bah yang ada di Makkah, kecuali agar, nih hikmahnya, tujuannya, agar menjadi tampak dan jelas siapa yang memang benar-benar mengikutimu, menaatimu, dan mau menghadap bersamamu kemanapun kau menghadap di dalam sholatmu. Dan siapa yang memang lemah imannya sehingga dia berbalik murtad, meninggalkan agamanya karena dia sebelumnya terkena penyakit syak, keraguan, dan juga penyakit nifaq. Wa inna hadhihi al-fi'lah wa hiya sarfu tawajjuhi an baitil maqdis ila al-ka'bah la thaqilatun syaqatun 'ala ad-dhalin lakinnaha sahlatun 'ala man hadahum Allah wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum bih wattiba'ikum lirasulihi واتباعكم لرسوله ويبطل صلاتكم إلى القبلة السابقة إنه سبحانه وتعالى بالناس لرؤوف رحيم. Kata al-musannif rahimahullah, sesungguhnya perbuatan ini yakni apa? Memutar arah kiblat, ya, dari Baitul Maqdis ke Ka'bah adalah perkara yang berat bagi orang-orang yang sesat, ya. Hanya saja itu mudah bagi siapa yang Allah subhanahu wa ta'ala beri petunjuk. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian, ya, kepadanya. Di antaranya juga kepada Ka'bah sebelumnya, Baitul Maqdis, dapat pahala. Wattiba'akum la rasulih, dan tidak akan menyia-nyiakan pahala dari itiba' kalian kepada rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan membatalkan solat kalian yang ketika itu kalian, ya, lakukan dengan menghadap kiblat sebelumnya, Baitul Maqdis. Karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala binnasi la ra'ufur rahim, terhadap manusia sangatlah lembut, juga sangat apa? Penyayang. Ya, kita tambahkan faedah dari al-mufassirun yang lainnya, ya, yaitu tentang makna tafsir dari wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata, demikianlah kami jadikan kalian sebagai umat wasata. Ya, disebutkan, ya, oleh beliau al-Imam Al-Qurtubi rahimahullah, ya, walamma kana al-wasatu mujaniban lil ghuluwi wat taqsiri kana mahmudan, dikarenakan al-wasat, pertengahan, adalah jalan yang menyelisihi jalan ghulu, berlebihan, melampaui batas, dan juga jalan, dan juga menyelisihi jalan berkurang-kurang, maka al-wasat adalah mahmuda, sesuatu yang terpuji. Ai hadhil ummatu lam taghlu huluan nasara, ini umat Islam ini tidak sampai berbuat hulu seperti hulunya Nasrani, meskipun sebagiannya ada yang terjatuh kepada hulunya Nasrani, ya, fi anbiyaihim, kepada para nabi mereka, wala qassaru taqsirul yahudi fi anbiyaihim, dan juga tidak berkurang-kurang seperti berkurang-kurangnya orang-orang Yahudi kepada para nabinya, hingga mereka apa, menghinanya, merendahkannya, bahkan membunuhnya. Disebutkan dalam hadis, khairul umuri awsatuha, sebaik-baik perkara adalah yang pertengahannya. Kata al-Imam As-Sa'di rahimahullah, ummatan wasatun adalah umat yang adil dan umat yang terpilih. Wa ma'adal wasat, selain yang pertengahan ini, fa'atrofun dakhilatun tahtal khatar, maka itu adalah sisi-sisi yang berada dalam bahaya besar. Iya. Maka kata beliau al-Imam As-Sa'di rahimahullah, faja'alallahu hadhil ummah wasatan. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan umat ini umat pertengahan, fi kulli umuriddin, pada setiap perkara agama. Wasatan fil anbiya, pertengahan dalam sikap mereka terhadap para nabi. Baina man ghala fihim, di antara umat yang hulu, melampaui batas pada para nabi seperti umat Nasrani. Wabayna manjafahum, dan juga diantara umat yang kaku terhadap para nabi, yaitu al-Yahud, seperti orang-orang Yahudi. Bi'an amanu bihim kullahum, dengan mereka umat Islam ini yang pertengahan, beriman kepada seluruh para nabi, ala wajhil layaqi bidhalik, sesuai dengan yang layak semestinya. Wawasatun fi syariah, dan juga pertengahan dalam syariat, la tashdidul Yahud wa asaruhum, tidak ada sesuatu yang memberat-beratkan, tidak ada belenggu-belenggu sebagaimana itu ada pada umat Yahudi. Wala tahawun nasara, tidak ada juga perkara yang sifatnya mengenteng-entengkan sebagaimana itu ada pada kaum Nasrani, ya. Kemudian, ya, disebutkan faedah yang berikutnya oleh beliau al-Imam Al-Qurtubi, ya, rahimahullah, ya, tentang atau Al-Mawardi rahimahullah tentang makna wa yakunar rasulu alaikum syahida. Maknanya apa? Kalau sebelumnya kita telah membaca tentang makna agar kalian umat Islam menjadi saksi, iya, atas manusia. Sudah jelas tadi maknanya. Ada dua makna. Yang pertama menjadi saksi, iya, untuk para nabi, iya, bahwasanya mereka telah menyampaikan apa? Risalahnya. Dan yang kedua, satu sama lainnya di dunia menjadi saksi. Iya. Kemudian makna dari wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan agar Rasulullah menjadi saksi atas kalian. Apa maknanya? Disebutkan oleh Imam Al-Mawardi rahimahullah dalam tafsirnya, kata beliau, fihi thalathatu ta'wilat. Padanya ada tiga penafsiran. Iya, agar Rasul menjadi saksi atas kalian. Padanya ada tiga penafsiran. Penafsiran yang pertama adalah yakunu rasulu syahidan ala ummatihi an qad ballagha ilaihim risalata rabbih. Ini makna yang pertama, yaitu agar Rasul menjadi saksi atas umatnya bahwasanya beliau sungguh telah menyampaikan risalah Rabbnya kepada umatnya. Ini makna yang pertama, itu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersaksi bahwasanya beliau telah apa? Menyampaikan risalahnya kepada umatnya. Ya. Pada maqam yang sangat besar, Haji Wada', ya, beliau menyampaikan kepada umatnya, hal balaghtu, apakah aku telah menyampaikan risalah Rabbku kepada kalian? Maka kata mereka, para sahabat, bala, benar, engkau telah menyampaikan kepada kami risalahmu. Wa tsani, makna kedua, anna ma'na dhalika an yakuna syahidan lahum bi imanihim wa takunu 'alaihim bi ma'na lahum. Makna yang kedua, ya, dari ayat Allah Subhanahu wa taala wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida adalah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi saksi, ya, atas kebenaran iman umatnya, sehingga makna 'ala adalah lahum, ya, an yakuna syahidan lahum bi imanihim. Rasulullah menjadi saksi atas kebenaran iman umatnya, khususnya mereka yang mengikuti sunnah beliau, ya. Makna yang ketiga adalah anna ma'na qawlihi wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida adalah muhtajjan, yakni Rasulullah kelak di akhirat akan membela umatnya, memberikan apa? Syafaat kepada umatnya, ya. Kemudian disebutkan, ya, faedah berikutnya oleh Imam Al-Baghawi rahimahullah dan juga ahli tafsir yang lain tentang maksud dari ucapan Allah Subhanahu wa taala, ya, wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'ur rusul. Dan kami tidaklah menjadikan kiblat yang kau dahulu menghadap kepadanya kecuali agar kami mengetahui. Lihat, kami siapa di sini? Allah. Agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik murtad. Nah, perlu kita jelaskan di sini agar jangan sampai muncul kesalahpahaman atau pemahaman yang keliru, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebelum terjadi sesuatu belum tahu. Salah. Ya. Bukan ke situ maksudnya. Bukan demikian maknanya. Kata Imam Al-Baghawi rahimahullah, makna dari illa lina'lama may yattabi'ur rasul. Ini hikmah dari apa? Perpindahan arah kiblat. Dari mana? Baitul Maqdis ke Ka'bah. Apa hikmahnya? Agar Allah mengetahui siapa yang memang benar-benar mengikuti Rasul. Kata beliau rahimahullah, fa in qila ma ma'na qawlihi illa lina'lam. Jika ditanyakan, apa sih makna kecuali agar kami tahu? Wa huwa 'alimun bil asya', padahal Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha mengetahui segala sesuatu seluruhnya, ya, qabla kauniha, sebelum terjadinya semuanya telah mengetahui hal ini. Qila, maka dijawab, banyak jawaban kita bawakan di sini, dua di antaranya, arada bil ilma alladhi yata'allaqu bi thawab wal 'iqab. Yang dimaksud dengan pengetahuan Allah adalah pengetahuan yang berkait dengan pahala dan hukuman. Ya, yakni ketika terjadinya, maka di situ dihasilkan yang namanya apa? Pahala bagi orang-orang yang mengikuti, dan dihasilkan dosa bagi siapa? Orang-orang yang tidak mau mengikuti. Adapun kalau masih dalam ilmu Allah, nanti ada sebagian manusia yang mengikuti dan sebagian yang lain yang tidak mau mengikuti, yang enggak ada pahalanya. Belum dihasilkan apa? Pahala dan hukuman. Sehingga yang dimaksud dengan apa? Ilmu di sini adalah ilmu yang berkait dengannya pahala dan hukuman. Ya, ini kapan? Ya, ketika terjadi ujian tadi, kemudian terpisah manusia menjadi dua kelompok. yang satu istiqomah di atas ittiba kepada Rasul dan yang lain berpaling murtad. Ah, itu ilmu ini maksud, ilmu prakteknya yang di situ dihasilkan pahala atau hukuman. Fa innahu la yata'allaqu bima huwa 'alim bihi fil ghaib. Ya. Fa innahu la yata'allaq, karena sungguhnya pahala dan hukuman tidak berkait dengan ilmu yang memang sudah Allah ketahui sebelumnya, sebelum terjadinya. Ya. Inna ma yata'allaqu bima yujadu ma'nahu liya'lama al-'ilma alladhi yastahiqqu al-'amilu 'alayhi thawaba wal 'iqab. Ya. Hanyalah ilmu ini maksud adalah ilmu yang berkait dengan sesuatu yang yujadu makna, didapati maknanya, terjadi. Ya, liya'lamal ilma alladhi yastahiqul 'amil. Ya, agar Allah mengetahui dengan ilmu yang memang seorang yang berbuat berhak mendapatkan pahala ataupun hukuman. Dan telah datang nas-nas yang mendukung hal ini. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, kata Allah, kami tidak akan apa mengazab umat sampai kami utus kepadanya seorang rasul. Allah sebelum diutusnya rasul di tengah-tengah umat tersebut sudah tahu bahwasanya sebagiannya apa? Mukminun, sebagiannya apa? Kafirun. Tapi enggak ada asar. Ya, enggak ada hukuman ataupun apa? Pahala sebelum apa? Terjadinya. Ya, itu makna yang pertama. Ya, agar kami mengetahui ini pengetahuan yang berkaitan dengan apa? Pahala dan hukuman. Makna yang kedua ini juga bagus. Ya, ini makna lina'lam adalah linara wa numayyiza man yattabi'ur rasula fil qiblati. Ya, agar kami melihat, ya, agar kami melihat dan membedakan siapa yang memang dia mengikuti rasul dalam hal kiblat dan siapa yang memang berbalik ke belakang murtad. Ya. Sebutkan di dalam hadis, ya, dalam riwayat, ya. Ketika terjadi perputaran arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, maka sebagian kaum muslimin naudzubillah murtad. Ya. Mereka lebih memilih agama Yahudiyah dan mengatakan raja Muhammadun ila dini abaih. Ternyata Muhammad kembali lagi kepada agamanya, nenek moyangnya. Ya, nenek moyang beliau kan di mana? Di Makkah. Ya. Di bantai ini. Ya. Kemudian wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Ya. Disebutkan oleh beliau rahimahullah kisahnya, ya, bahwasanya ada kisahnya. Dahulu Huyai ibnu Akhtab dan teman-temannya dari kalangan Yahudi, Huyai ibnu Akhtab dan teman-temannya dari kalangan Yahudi datang kepada kaum muslimin hendak apa? Membuat tashkik, keraguan, kegoncangan. Ya. Mereka berkata kepada kaum muslimin, akhbiruna an salatikum nahwa baitil maqdis. Beritakan kepada kami tentang hukum salat kalian yang dahulu kalian kerjakan menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana itu? Iya. In kanat hudan faqad tahawaltum anha. Kalau memang salatmu baik kaum muslimin menghadap Baitul Maqdis, ya, memang benar sesuai petunjuk, berarti dengan berpindahnya kalian dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, faqad tahawaltum anha, berarti kalian telah meninggalkan kebenaran, telah meninggalkan apa? Petunjuk. Ini syubhat. Biasa demikian keadaan mereka ahlul kitab al-yahud wa nasara hingga hari kiamat. Tidak henti-hentinya mereka apa? La ya'lunakum khobala, senantiasa tidak henti-hentinya mereka apa? Menimpakan kepada kaum muslimin kejelekan. Wa in kana dhalalah, kalau memang salat kalian menuju Baitul Maqdis sebelumnya adalah kesesatan, berarti sebelumnya kalian telah beragama dengan agama yang sesat. Iya. Wa man mata minkum 'alaiha, kemudian orang-orang yang telah mati dari kalian yang mereka waktu itu, ya, salat menghadap Baitul Maqdis, bagaimana? Iya. Bagaimana? Iya. Faqala al-muslimun, maka kaum muslimin menjawab dengan jawaban yang bagus, innamal huda ma amara Allah bih. Innamal huda ma amara Allah bih. Wadh-dhalalah ma nahaa Allah anhu. Hanyalah petunjuk itu adalah apa yang diperintah oleh Allah. Itu petunjuk. Dan kesesatan adalah apa yang Allah larang. Sudah, kayak gitu saja. Maka kembali orang-orang Yahudi, ya, menyampaikan, ya, perdebatannya, fama syahadatukum ala man mata minkum ala qiblatina, lantas bagaimana persaksian kalian atas teman-teman kalian yang mati dalam keadaan masih sholat menghadap kiblat kami. Ah, bagaimana persaksiannya, baik, buruk, ya, di atas Islam atau selainnya. Ya, dan ketika itu telah mati, telah meninggal di antara sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebelum perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah beberapa orang sahabat. Di antaranya As'ad Ibnu Zurarah dari Bani Najjar dan juga Al-Barra Ibnu Ma'rur dari Bani Salamah. Wa kanu minan nuqaba, dan mereka adalah termasuk orang-orang mulia. Wa rijalun akharun, dan masih ada kaum laki-laki yang lain yang mereka ya meninggal dalam kondisi masih salat menghadap Baitul Maqdis. Maka sekelompok kaum muslimin mendatangi Nabi alaihi salatu wassalam, mengadukan perkara ini kepada beliau alaihi salatu wassalam dengan mengatakan, ya Rasulullah, qad sarafakallahu ila qiblati Ibrahim, fa kaifa bi ikhwanina alladhina matu wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis. Wahai Rasulullah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memalingkanmu ke kiblatnya Nabiullah Ibrahim. Ya, Ka'bah adalah kiblatnya Nabiullah Ibrahim, bahkan kiblatnya seluruh para nabi. Hanya saja ditahrif, diubah-ubah oleh manusia. Fa kaifa bi ikhwanina alladhina matu? Lantas bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita alladhina matu, yang mereka telah meninggal? Wa hum yusalluna ila Baitul Maqdis, dalam keadaan mereka salat menghadap Baitul Maqdis. Bagaimana ini? Ya. Maka Rasulullah terdiam, kemudian turun wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Fanzalallahu ta'ala wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, maka Allah turunkan ayat ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan menyia-nyiakan iman kalian. Makna iman adalah salatakum ila Baitul Maqdis, salat kalian menghadap Baitul Maqdis. Dari sini ada dalil bagi mereka ahlu sunnah wal jamaah yang menyatakan bahwasanya ya al-amal itu termasuk dari al-iman. Ditambah lagi lihat, innallaha bin nasi lara'ufur rahim, Allah lengkapi dengan apa ucapannya innallaha bin nasi lara'ufur rahim. Ini kata sebagian ahli tafsir tadhyilun li jami'i ma taqaddam, pelengkap dari apa yang disebutkan sebelumnya. Fa inna tisafahu ta'ala bihadainil wasfaini, karena sesungguhnya tersifatinya Allah dengan dua sifat ini, ra'ufah lemah lembut, rahmah kasih sayang, yaqtadi mengharuskan, annallaha la yudhi'u ujurahum, bahwasanya Allah tidak menyia-nyiakan pahala amalan mereka. Wala yad'u ma fihi salahum, dan di situ ada konsekuensi bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak membiarkan segala perkara yang padanya ada kemaslahatan bagi siapa? Bagi manusia. Iya. Demikian disebutkan ya faedah dari sebagian ahli tafsir. Kemudian ada faedah berikutnya dari beliau Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang ini juga faedah yang bagus dari beliau tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ya dari hikmah apa? Perpindahan arah kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah, yaitu pada ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, mimma yanqalibu ala qibayh, mimma yanqalibu ala qibayh. Ya, ini hikmah dari apa? Perpindahan Ka'bah atau arah kiblat. Iya. Agar kami mengetahui siapa yang memang dia mengikuti Rasul dan siapa yang dia berpaling ke belakang. Berpaling mana? Ke belakang. Ya. Kata beliau, fa ayyu wahidin ya yaqulu linnas lil mutamassikin bi kitabillah wa sunnah wa sunnati rasulih haula'i raji'un. Ya. Maka siapa saja dari manusia yang dia mengatakan kepada orang lain yang dia berpegang teguh dengan apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah, bahwasanya mereka ini adalah orang-orang terbelakang, roji'iyun, nakul, maka kami jawab, bal antar roji'i, bahkan sebaliknya kamu yang terbelakang, kamu yang mundur, berbalik ke belakang. Kenapa? Li'anna Allah sama mukhalafatar rasul inqilaban alal aqib, karena Allah subhanahu wa ta'ala menamai, menjuluki orang yang dia menyelisih rasul sebagai seorang yang terbelakang, iya, mundur ke belakang. Wala ablagh min hadha ar-ruju', maka tidak ada yang lebih buruk daripada keterbelakangan seperti ini. Innal insana yarji'u ala qibayhi hadha ruju'an a'ma. Sesungguhnya seseorang ketika dia kembali ke belakang yang murtad atau meninggalkan sunnah Rasul alaihi salatu wasalam, maka ini adalah bentuk ruju' kemunduran yang sifatnya buta, wal iyadu billah. Ya. Aslinya waktunya masih ada enggak? Sudah habis ya, insya Allah untuk ayat selanjutnya qad nara taqallub wajhik, masih ada kaitannya dengan apa? Perpindahan arah kiblat ya. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Subhanallah bihamdik. Shukran la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.